dan tak tangguh. Itu yang ku harap ada padaku, agar agar diriku bisa melumpuhkan tingkah liarmu. Jangan, jangan sia-siakan kehadiranku pada mimpimu, karena hanya lewat mimpi aku bisa menjamahmu juga memilikimu. Ajari aku tuh jadi pejantanmu. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi. Udara malam pun terlalu menusuk langkahku. Di persembunyian aku menari, di persembunyian aku menyanyi. Pejantanku, aku tak bisa mengungkapnya kepadamu. Na na na na, ajari aku tuh jadi pejantanmu. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi. Menatap matahari pun aku tak mampu. Udara malam pun terlalu menusuk. Persembunyian aku menari, di persembunyian aku menyanyi.